wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Akhwani fillah rahiman rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kajian kita membaca Bulughul Maram. Kita masuk ke bab berikutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala babu adabi qada'il hajah. Bab tentang adab-adab menunaikan hajat. Beliau rahimahullahu taala memulai kitab ini dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan memulai yang kedua juga dengan hadis Anas. Yang pertama terkait dengan adab fi'liyah, dan yang kedua terkait dengan adab qawliyah. Yang menunjukkan ikhwan rahimun rahimakumullah bahwasanya adab qada'ul hajah, adab qada'ul hajah ada yang berupa af'al, ya, perbuatan, dan ada yang berupa aqwal, ucapan-ucapan. Qala rahimahullahu ta'ala wa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, jika masuk ke khala, dakhala di sini fi'il madhi bermakna mudhari, ini idza arada an yadkhulal khala, jika ingin masuk ke khala, wada'a khatamah, beliau meletakkan cincinnya, jadi melepas cincinnya, akhrajahu al arba'ah, hadis riwayat Imam yang 4, jadi Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa huwa ma'lul. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini yang saya sering sampaikan kepada thullab, ya, kita belajar mustalahul hadis itu minimalnya memahami istilah para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seperti di sini, wa huwa ma'lul. Apa itu ma'lul? Sudah kita pelajari dalam kitab mustalah. Ma'lul atau mu'al atau mu'allal, yakni hadis yang zahirnya sahih ternyata ada padanya illat yang qadihah. Ya, secara zahir sepertinya hadisnya sahih, ternyata ada illat yang khafiyah yang qadihah pada hadis tersebut yang mencacati kesahihannya. Sehingga Abu Dawud rahimahallahu ta'ala berkata dalam sunannya, kata beliau rahimahallahu ta'ala, hadza hadithul munkar. Ini hadis munkar. Hadis yang ma'lul. Bahkan Abu Dawud menyatakan ini hadis munkar. Disebutkan oleh musannani rahimahallahu ta'ala, hadis ini riwayat dari Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas. Para perawinya thiqat. Iya, tetapi ternyata ada waham. Ada keliruan. Kata Sanani rahimahullahu ta'ala, Lakin Ibn Jurayz lam yasmahu min Zuhri bal yasmahu min Ziyad. Ada kekeliruan, yang sebetulnya Zuhri, dan Ibn Jurayz tidak langsung menerima dari Zuhri, tapi mendengar langsung dari Ziyad bin Sa'id an Zuhri. Yang jelas hadis ini, ma'lul hadis ini, ada padanya illat sehingga dhaif. Bahkan Abu Dawud menyatakan mungkar. Anas bin Malik radhiyallahu an, kita tahu ya, beliau termasuk min aqrabis sahabah, di antara sahabat yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawa oleh ibunya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang sering kali saya ulang dan perlu diulang untuk ingatkan kita semua. Itu kisah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Ya, dalam Kitabul Adab babu Hibdus Sir. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kehajatnya, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlambat pulang. Iya. Sehingga ketika pulang, ibunda beliau yakni Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya, ya, kenapa engkau terlambat pulang? Kata Anas radhiyallahu anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajatin. Terlambat itu karena sebab diutus Rasulullah sallam dalam satu hajatnya. Kata Ummu Sulaim sebagai ibu bertanya, apa hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, innaha sirrun. Ini hajat rahasia. Walaupun ibu yang bertanya, tapi karena rahasia Rasulullah, beliau nyatakan ini rahasia. Maka si ibu menyatakan radhiyallahu anha, kalau begitu jangan kamu sebarkan rahasia Rasulullah SAW kepada seorang pun. Di dalam Sahih Muslim, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, beliau berkata kepada seorang muridnya, kepada Thabit Abu Dani rahimahullahu taala, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lau haddatsu ahadan lahdatsuka." Kalau seandainya aku sampaikan kepada seorang tentang hajat Rasulullah ini saya akan sampaikan kepada engkau wahai Thabit. Karena kedekatan Thabit kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau seandainya aku sampaikan hajat ini kepada seorang, rahasia ini kepada seorang, aku akan sampaikan kepada engkau. Ya, tapi walaupun orang dekat tidak sampaikan kepada Thabit. Asy-syahidi wa rahimana rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan. Iya. Yang pertama, ketika seorang ayah, seorang ibu itu bertanya kepada putranya, putrinya tentang ya kemana mainnya, kenapa terlambat pulang, itu bukan fuduli, itu bukan perkara fuduli, bukan perkara yang berlebihan. Justru itu adalah satu bentuk tanggung jawab dalam terbiah. Ri'ayatul awlad, iya, menjaga anak-anak, menjaga permainnya, menjaga waktunya, sehingga di antara bibikan salafun saleh, ibu yang salihah, kita tahu bagaimana keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tanya. Iya, disebutkan, yang perlu kita ingat di sini, yang yang tadi saya sebutkan di awal, Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu sengaja membawa Anas ke Rasulullah SAW untuk melayani Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Berarti hukum asalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ada di tempat Rasulullah SAW. Tidak kemana-mana. Yang kedua, mujtama' yang ada, masyarakat yang ada, ya, lingkungan yang ada, lingkungan para sahabat, khairul qurun, mereka orang yang mulia. Ya. Tapi tetap, walaupun hukum asal berada di Rasulullah SAW, melayani Rasulullah SAW, orang-orang sekitarnya, masyarakat adalah para sahabat Rasulullah SAW, orang yang mulia. Ya, tapi ketika putranya pulang terlambat, ditanya, ditegur. Ya, kemana terlambat? Ini adalah bentuk tarbiyah. Al-um, ya, tarbiyah al-walidain. Ri'ayatul awlad. Khamana rahimana rahimakumullah. Yang kedua, juga diantara bentuk tarbiyah dalam hadis ini adalah tarbiyatul adab. Bagaimana seorang seorang orang tua, ya, mengajari anak untuk menjaga rahasia. Iya, tidak fuduli, ingin tahu rahasia orang. Ketika itu adalah rahasia Rasulullah, maka beliau nyatakan kepada muridnya, kepada anaknya, jangan kamu sebarkan rahasia Rasulullah SAW. Yang ketiga, ikhwan rahimah rahimakumullah, dari apa yang saya nukil, ketika Anas berkata kepada Thabit al-Bunani, ya Thabit, lau haddatsu ahadan lahaddatsuka, menunjukkan kata para ulama kita, kadang seorang syekh itu bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lebih dekat dengannya. Dan itu sesuatu yang tabiinya. Ya, mungkin dia punya banyak murid, banyak tulab, tapi yang satu ya lebih dekat dengannya, mesti dia akan memberikan sesuatu yang lebih. Mungkin si A ketika bertanya, iya, akan diberi olehnya satu atau dua jawaban. Tapi si B yang beliau merasa dekat dengannya, iya, akan bisa dapat lebih. Mungkin 5 pembahasan, 10 pembahasan. Iya. Ini pentingnya kita, ikhwan rahimah rahimahullah, untuk dekat dengan seorang syekh, seorang guru. Sehingga Anas menyatakan, ya, lau haddatsu ahadan lahaddatsuk. Nah, ikhwan rahimah rahimakumullah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun hadis, karena hadis ini ma'lul, ya, kita tidak membahasnya, namun disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, tentunya berdasarkan beberapa nas yang lain. Satu faedah yang pertama, hadis ini dan afwan dari hadis-hadis yang ada yang terkait dengan masalah perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin. Saya bacakan beberapa riwayat. Yang pertama adalah satu riwayat dari Anas Malik radhiyallahu an dan riwayat Muslim. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Lam arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menulis surat kepada orang-orang ajam. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, annal ajam la yakbaluna illa kitaban alaihi khatmun. Maka diceritakan, dikatakan kepada beliau bahwasanya orang-orang ajam tidak akan menerima surat kecuali yang ada stempelnya. Ini adat yang ada pada orang ajam. Ketika beliau diberitahu demikian, adat kebiasaan mereka orang Ajam demikian, mereka mau menerima surat kalau ada stempelnya. Fastana'a khataman. Beliau pun Rasulullah SAW membuat cincin. Yang nanti dalam hadis berikutnya sebutkan ada padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Bisa menunjukkan sebab kenapa Rasulullah SAW membuat cincin, memakai cincin karena sebabnya ini. Ketika mau menulis surat, ya dikatakan orang-orang Ajam itu mau nerima kalau ada stempelnya. Buat perlu buat cincin untuk stempel surat. Ya. Sehingga dari sini Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan hukum memakai cincin itu bukan sunnah, tapi mubah, jawaz, boleh. Karena Rasulullah SAW melakukannya untuk hajat, hajat ini untuk ya menyetem stempel surat, bukan untuk yang lainnya. Yang kedua, afwan, satu juga yang pernah saya baca dari hadis ini, khon rahiman rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan syu'urun nas, perasaan kebiasaan orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas wa atqan nas. Ya, beliau tidak ya apa egois, tidak merasa nabi rasul, kemudian udah mereka nerima gak nerima terserah, yang penting saya ngirim surat pakai stempel atau tidak pakai stempel. Dia seperti itu, iya, karena beliau ingin mereka menerima apa yang beliau kirim, maka beliau pun ikuti kebiasaan mereka. Iya, adat mereka, agar mereka mau menerima surat dakwah Rasulullah SAW. Ini mura'ah, namanya mura'ah syu'urin nas, memperhatikan, menjaga juga perasaan orang. Di antara buktinya, Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu ya sedang senang kepadaku dan kapan kamu sedang marah kepadaku." Walaupun Aisyah tidak bisa berbuat seperti sebagian istri-istri yang lancang kepada suami, marah-marah, maki-maki atau yang lain kepada suami. Aisyah adalah iya wanita yang mencinta Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengetahui, iya, karena beliau sangat memperhatikan perasaan orang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Dari mana engkau tahu ya Rasulullah?" Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, "Kalau kamu sedang senang, iya, ketika aku bersumpah dengan menyatakan, 'Wa Rabbi Muhammad,' iya, demi Rabbi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau sedang marah, iya, yang beliau sebut adalah Warabbi Ibrahim." Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku tidak mampu untuk menghajar, iya, kecuali nama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika marah tidak bisa berbuat lain kecuali iya yang terbiasa nyebut Warabbi Muhammad, beliau kemudian menyebut dengan Warabbi Ibrahim madzhar. Asyhadu apa? Sampai hal yang demikian yang sebagian orang mungkin tidak memperhatikan, Rasul tahu. Ini istri sedang marah. Ia memperhatikan syu'ur al-insan, syu'urun nas. Hadis yang kedua yang menunjukkan tentang bolehnya memakai cincin adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin dari perak. Fakana fi yadihi thumma fi yadi Abi Bakar wa Umar thumma kana fi yadi Utsman. Setelah beliau wafat, cincin tersebut ada pada Abu Bakar, kemudian pada Umar bin Khattab, kemudian pada Utsman bin Affan. Hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Hingga cincin yang tadinya ada di pada Utsman tersebut jatuh di sumur. Di sumur Aris. Artinya Abu Bakar juga menggunakannya. Umar juga Utsman. Sampai kemudian jatuh di satu sumur. Ini dalam juga riwayat Muslim. Awalnya cincin Rasulullah SAW itu dari emas. Kemudian beliau SAW melemparnya dan menyatakan tidak akan lagi pernah memakainya. Setelah baru beliau SAW membuat dari perak. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga, kata beliau radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahabin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas dan beliau jadikan batunya, itu batu cincinnya itu diletakkan di bawah. Ya, batunya itu tidak di atas tapi di bawah, di dalam menghadap ke bawah yang di sini. Walaupun kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu hal perkara yang muhayyar, boleh di atas, boleh di bawah, tapi yang jelas kenapa di bawah itu untuk lebih memeliharanya agar tidak pecah, tidak rusak dan semisalnya. Tapi yang dakun Rasulullah SAW, ya, batu cincinnya di dalam, di bawah. Qala wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Dan di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Qala fattakhadha an-nas mislah, maka orang pun kemudian membuat cincin seperti itu. Falamma ra'ahum qad ittakhadhuha rama bihi wa qala la albasuhu abada. Ketika beliau melihat para orang-orang, para sahabat membuat cincin emas semisal beliau, maka beliau pun membuangnya. Rasulullah SAW membuang cincinnya dan menyatakan, aku tidak akan pernah lagi memakainya selamanya. Iya, kita tahu Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tentang haramnya emas bagi laki-laki. Atau Rasulullah SAW tentang emas dan sutra. Hadani haramun lidhukuri ummati. Keduanya ini, yakni emas dan perak, saya ulangi, emas dan sutra itu haram digunakan oleh laki-laki umatku. Tidak boleh. Jadi emas dari perak, jam tangan dari perak, kalung dari perak bagi laki-laki. Perhiasan dari perak tidak boleh bagi laki-laki. Saya ulangi, perhiasan dari emas, jam tangan dari emas, kalung dari emas, perhiasan dari emas tidak boleh bagi laki-laki. Awalnya Rasul pakai, tapi kemudian beliau buang. Dan kemudian sampai sekarang, ila yaumil qiyamah, tidak boleh emas bagi laki-laki. Qala, kata beliau radhiyallahu anhuma, thumma takhadha khataman min fiddatin. Kemudian beliau membuat cincin dari perak. Fattahadan nasu khawatimal fiddah, maka orang pun membuat cincin dari perak. Ini awalnya dari emas, tapi kemudian beliau buang dan sampai sekarang kita tidak boleh buat bagi laki di cincin dari emas, tidak boleh. Kemudian dari perak. Pernah saya baca juga dalam Ghayatul Maram. Ghayatul Maram, takhrij halal wal haram, Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan satu hadis tentang haramnya cincin dari besi bagi laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ghayatul Maram, takhrij halal haram. ketiga seorang sahabat Rasulullah SAW, jadi atau Rasulullah SAW memakai cincin dari besi, Rasul menyatakan hadza libasu ahli nar. Ini adalah pakaiannya ya ahli nar. Maka dibuang. Dibuang. Iya, dan ketika sahabat tersebut datang kembali memakai cincin dari perak, Rasulullah SAW membiarkannya. Sehingga jangan dari cincin dari emas, tidak boleh bagi laki-laki, dan juga jangan memakai cincin dari besi, yang boleh dari perak. Kesimpulannya boleh. Iya, lubsu al-khatam lirajul jais, hukumnya boleh. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, karena hukumnya jais, mubah, kecuali kalau di satu negeri yang urf di negeri tersebut, ya, ada bahwasanya orang-orang yang pakai cincin itu orang yang rendahan. Urf, ada satu kebiasaan masyarakat, adat masyarakat, anggapan masyarakat, ya, menganggap kalau laki-laki yang pakai cincin itu satu perkara yang jelek. Ya, kalau seperti itu berarti tidak diperkenankan. Karena hukum asalnya mubah. Hukum asalnya jais. Ya, sehingga kalau satu negeri demikian keadaan masyarakatnya, maka jangan pakai. Nah, wa rahimana rahimakumullah. Kalau seandainya seorang mau pakai, iya, makainya di tangan yang mana dan di jari yang mana? Kalau tangan, ya boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Dua-dua jari wet ada. Kalau jarinya di jari kelingking atau jari manis. Walaupun ada riwayatnya jari kelingking. Saya bacakan dua riwayat. Yang pertama juga ada sanas dalam riwayat Muslim. Kata beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin bi yaminihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin perak di tangan kanannya. Di tangan kanannya. Fihi khassun habasyi. Di situ di cincinnya tersebut ada batu habasyi. Batunya batu habasyi. Kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffah. Rawahu Muslim. Yang intinya yang saya bacakan adalah kata beliau, labisa khatama firdatin fi yaminihi, di tangan kanannya. Dalam Bukhari dari Thabit Abu Dani rahimahullahu ta'ala, kata Thabit Abu Dani rahimahullahu ta'ala, para tabi'in, orang-orang bertanya kepada Sa'alu Anasan radhiyallahu anhu, bertanya kepada Anas an khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Anas tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha dhata lailatin ila syatri lail aw kada yadhhabu syatru lail. Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Atau hampir iya, habis pertengahan malam. Sumaja kemudian beliau datang. Faqala, kata beliau, innan nas qad sallu wa namu. Orang-orang telah sholat dan tidur. Wa innakum lan tazalu fi sholatin man tadarus sholah. Dan apun kalian yang sedang di masjid nunggu Rasulullah keluar, kalian akan terus menerus dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat. Asyahid, qala Anas, kata Anas, ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi min fiddatin wa rafa'a isbiyahu al-yusra bil khinsir. Seakan-akan ketika itu aku melihat cincinnya Rasul SAW dari perak yang beliau angkat jarinya yang ada cincin tersebut di tangan kiri di khinsir. Apa khinsir? Di kelingkingnya. Nah, ibham, sababah, wusta, khinsir, binsir. Nah, berarti di jari manis ya? Sebentar, khawatir salah. Khinsir jari manis ya? Iya, di jari manisnya, afwan, di jari manis. Ibham, sababah, wusta, khinsir, binsir. Khinsir jari manisnya, afwan, di jari manis. Ya, ada nasa di jari manis. Di jari manisnya. Tetapi disebutkan boleh juga di binsir. Nah, karena tidak ada larangan di binsir. Tapi yang ada dalam nasnya adalah di khinsir. Di jari manis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya boleh di tangan kanan. Boleh di tangan kiri. Kedua-duanya datang riwayat. Iya. Dan yang ada riwayat juga dalam di khinsir. Di jari manis. Wallahu'alam. Berikutnya. Itu yang pertama intinya. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, faedahnya boleh laki-laki menggunakan cincin. Kecuali kalau di satu masyarakat, uruf mereka, ya, pemakaian cincin bagi laki-laki itu satu perkara yang hina, rendah, ya, jangan. Yang kedua, dari hadis ini juga, afwan, dari hadis ini, dhaif, tapi berdasarkan nasas yang lain, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub dan yang lainnya. Iya, seyogianya jangan membawa sesuatu yang ada tulisan lafaz jalalah Allah ke dalam WC. Dalam rangka ta'zim syi'arillah. Jangan membawa masuk ke dalam toilet, sesuatu yang ada tulisan lafaz jalalah Allah, apakah buku atau cincin, atau baju atau imamah atau yang lainnya, yang penting ada tulisan lafaz jalalah Allah. Kata Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, kalau tidak diperkenankan siyugia tidak dibawa ke dalam toilet, min babi awla, lebih-lebih lagi jangan dibuang di jalan-jalan. Jalan yang kemungkinan diinjak orang. Atau di tempat-tempat kotor. Jangan membuang kertas-kertas atau sesuatu yang adalah pada jalan Allah ke jalan-jalan atau ke tempat-tempat kotor. Apalagi itu adalah kertas-kertas mushaf. Nah. Terakhir, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, itu kan terkait dengan yang ada tulisan lafaz jalalah Allah-nya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, adapun mushaf sarahal ulama, kata beliau, para ulama telah menegaskan haram hukumnya. Ya, membawa mushaf ke dalam khala. Ya. Kalau yang ada tulisan lafaz jalalah Allah-nya saja tidak boleh, tidak diperkenankan. Apalagi mushaf. Sampai kata beliau, sarahul ulama, para ulama menegaskan haram hukumnya membawa mushaf ke dalam khala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.